Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Trash FM. Kembali saya Taufik Ilham hadir untuk Anda bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA. Tema kita sore ini adalah memaafkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Taufik. Alhamdulillah. Rutin kita ketemu ini alhamdulillah. Sore ini agak mendung ini. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lelah kita sore hari ini bisa ditenangkan hati kita dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim. Tema kita memaafkan. Ustaz memberi maaf, meminta maaf, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan maaf-memaafkan ini gampang-gampang susah. Orang bisa mengatakan secara lisan tetapi prakteknya sangat sulit dan berat. Betul. Nah, ini bagaimana Islam ini mengajarkan bagaimana kita memberi maaf, bagaimana kita juga ringan untuk menerima maaf kesalahan dari orang lain. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada sore di Jakarta sekitar Tebet sini sedang mendung, kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kenikmatan dan ridha Allah, kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga salawat dan salam marilah kita senantiasa bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya sehingga kita mengetahui mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang baik, mana itu yang buruk, mana itu yang indah, mana itu yang jorok. Mudah-mudahan salawat kita senantiasa diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa kali kita membicarakan masalah istighfar, masalah riba, masalah hutang piutang dan sebagainya, hari ini kita akan membahas tema tentang maaf memaafkan. Yang itu juga sebuah akhlak mulia, sebuah ciri kemuliaan dari seorang yang mengaku dirinya itu mukmin. Karena apa? Tidak mungkin akan dikatakan sempurna kemukminannya kalau dia tidak suka memaafkan. Salah satu sifat atau ismun min asma'illah, sifat dari sifat-sifat Allah atau salah satu nama dari nama-nama Allah ada al-afu, Maha memaafkan. Lihat juga itu dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu terkenal sangat-sangat pemaaf dengan siapapun. Dengan musuhnya apalagi. Beliau itu sangat memaafkan. Oleh karena itu sahabat-sahabat Ras FM, mari kita mengkaji satu dua buah ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampunin mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbun ay yaghfirullaha lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah akan mengampuni kalian, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah, ketika kita mencontoh salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yaitu al-afu, Maha Mengampuni, Bukankah Allah juga Al-Qadir, Maha berkuasa? Allah itu berkuasa untuk menyiksa hambanya, untuk marah kepada hambanya. Tetapi di sisi lain Allah Maha Pengampun. Hadis-hadis yang minggu-minggu lalu kita utarakan, orang yang beristighfar di malam hari niscaya langsung diampuni oleh Allah segala dosanya. Itu bagian dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudaraku, tidak ada manusia ini yang tidak pernah bersalah atau disalahin orang. Mungkin ada orang berbuat salah terhadap diri kita, dan kita ini mampu untuk membalasnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa in ta'fu, hendaklah kalian itu memaafkan. Sahabat-sahabat Rasulullah, ada dua persoalan yang sangat penting. Ada seorang berbuat salah kepada temannya. Posisi teman ini bisa dia itu tidak mampu untuk membalasnya. Karena yang berbuat salah mungkin kedudukannya lebih tinggi. Iya, betul. Entah pimpinannya, entah orang yang dianggap lebih tua, entah orang yang mungkin lebih dewasa atau lebih tinggi derajatnya dari dia. Nah, tentunya dalam posisi seperti ini kemungkinan besar adalah dia mau memaafkan. Oh iya. Tetapi lihat dalam sebuah posisi apabila ada seseorang berbuat salah kepada orang lain, dan orang lain ini posisinya lebih kuat, lebih berkuasa, mungkin lebih tua, lebih mempunyai kekuatan. Lihatlah, dan dia mampu untuk membalas kesalahan orang itu. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa taswahu. Apabila kalian mengampuni dan tidak memarahinya, wa in ta'fu dan mengampuninya, maka kalian meniru salah satu sifat Allah, yaitu Ghafurur Rahim. Karena apa? Allah itu berkuasa untuk melaknat hambanya, tetapi masih memberi ampunan. Kita juga demikian, kita mampu untuk membalas orang berbuat salah. Orang berbuat salah, misalnya di jalanan, ada orang naik motor, apalagi di Jakarta. Masya Allah, orang itu kesabarannya sangat-sangat sedikit sekali. Kondisi jalanan lagi macet, salip kanan, salip kiri. Ketika itu bawa mobil bagus, diserempet motor. Apa boleh buat? Namanya juga motor. Ya kan? Kita mampu untuk menyalahkan dia. Tapi dalam kondisi wa in ta'fu, apabila kita mengampuninya. Mungkin sama-sama lagi kondisinya stres di jalanan. Ya kan? Macet, gak karuan, semua orang stres. Tapi dia mau, ya sudahlah. Karena toh kalau dituntut pun kita bisa menuntutnya. Dan itu pun dibenarkan oleh Islam. Apabila ada orang berbuat zalim kepada kita, dan kita itu dibenarkan dan dibolehkan untuk membalas, tetapi yang setimpal, jangan sampai berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kalian dizalimi oleh orang lain, maka kalian boleh membalas kezaliman itu dengan yang serupa, jangan sampai lebih. Misalnya tadi karena diserempet motor kita mobil, apakah kita mau menyerempet dengan mobil kita? Tentunya tambah lebih parah. Maka lebih baik wa in ta'fu, kalian mengampuninya. Atau misalnya contoh, kita tahu-tahu dipukul pipi kita oleh orang dengan tanpa sebab lagi ya. Tanpa sebab, enggak tahu. Tahu ditonjok. Buk, ditonjok. Di dalam ajaran kita boleh kita membalas, tetapi dengan tonjokan yang kira-kira jangan sampai rasa sakitnya melebihi rasa sakit yang kita terima. Bagaimana kita ngukurnya? Tentu enggak bisa. Maka ajaran kita, lebih baik engkau ampuni dia. Harga diri masalahnya mungkin ya. Ini kadang-kadang kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih dewasa, kita merasa lebih berkuasa, sehingga tidak ada ampunan sedikit pun orang yang berbuat salah kepada kita. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah banyak sekali sejarah riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemaaf. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sebuah daerah yang disebut Taif. Kemudian Rasulullah di Taif itu dilemparin batu oleh orang-orang kafir Quraisy sampai berdarah-darah. Semuanya Rasul sangat sedih, sahabat-sahabat Rasul. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka itu tidak tahu ya Allah. Mereka tidak tahu bahwa saya ini utusan engkau ya Allah. Maka ampunilah mereka ya Allah. Dan berilah petunjuk agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Bayangin kalau kita ini Mas Taufik, dilempar batu sama orang. Kira-kira kita membalas dengan batu lebih besar atau kita ampunin kira-kira? Rata-rata sih orang membalas justru malah cari pengen batu lebih yang sakit. Besar. Betul. Orang ngata-ngatain misalnya kamu tukang judi, kamu tukang bohong. Justru kita membalasnya lebih jelek dari apa yang kita terima. Itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka ada sebuah cerita. Ini ceritanya itu di luar negeri lah. Ada seorang yang cacat. Dia gak punya keluarga dan tiap hari dicaci oleh teman-temannya, oleh tetangga-tetangganya. Dicaci maki habis-habisan. Diolok-olok. Wah, sampai kalau kita dengar mungkin sakit. Tetapi orang yang cacat ini tidak pernah membalas. Justru dia tersenyum. Dia kayaknya bersyukur. Dia senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang mencaci dirinya. Akhirnya dia ditanya oleh seorang guru, kenapa kamu kok malah gak tidak mau membalas? Apa jawabnya sang cacat ini? Kenapa saya harus membalas? Orang membalas itu karena dia masukkan kalimat-kalimat yang jorok, yang kasar itu ke dalam hatinya. Sehingga hatinya itu panas. Dia sibuk ngurusin hatinya yang panas itu untuk memikirkan membalas lebih kasar dari yang dia terima. Itu akhirnya apa? Hatinya kosong. Hatinya semakin tidak pernah tenang. Itulah ibarat orang yang tidak pernah tenang hatinya. Karena dia berusaha mikirin, orang ini sudah menyakitin saya, maka saya harus membalas lebih sakit kepada orang ini. Jadi dia tidak sempat lagi mikirin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Gak berpikir jernih lagi. Susah untuk berzikir kepada Allah. Karena dia sudah sibuk mikirin agar bagaimana saya membalasnya. Ini rahasianya. Makanya minimal kalau kita tidak bisa mendoakan orang yang berbuat zalim kepada kita, kita lebih baik diam. Maka itu sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat menarik perlu kita kaji bersama-sama. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat-sahabat di sekitarnya bahwa ada seorang sahabat yang lain, dia itu akan menjadi ahlul jannah. Dia akan menjadi penghuni surga. Dan Rasulullah itu mengabarkannya tidak hanya sekali dua kali, sampai tiga hari berturut-turut dikabarkan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya pengabaran ini didengar oleh Ibnu Umar. Penasaran Ibnu Umar, ya, ini sampai Rasulullah ini kok mengabarkan si Fulan ini menjadi penduduk surga ini sampai diulang-ulang sampai tiga hari. Kira-kira keistimewaannya apa? Penasaran Ibnu Umar. Akhirnya Ibnu Umar meneliti. Dia datengin orang yang disebut oleh Rasulullah Al-Jannah itu. Satu kali, dua kali diteliti oleh Ibnu Umar. Akhirnya terkuaklah oleh Ibnu Umar. Ternyata orang yang disebut oleh Rasulullah Al-Jannah ini bukan termasuk orang yang ahli ibadah. Bukan yang termasuk ahli puasa. Bukan juga ahli sedekah. Dan juga bukan tidak pernah, kayaknya jarang dia sholat malam. Karena kan kalau dalam benak kita, wah ahli surga ini tentunya wah sholatnya mesti lengkaplah. Wah puasa, mungkin sunnah, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait. Mungkin juga sholat tahajud gak pernah kelewat. Ternyata tidak. Usut punya usut, Ibnu Umar meriwayatkan. Ternyata orang ini tidak pernah tidur sebelum malamnya itu mengampunin semua orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Gara-gara itu saja disebut oleh Rasulullah, huwa min ahlil jannah. Dia termasuk nanti penghuni surga insya Allah itu. Justru sampai dia itu mendoakan orang-orang yang berbuat zalim kepada dia ampunin sudah. Mungkin di pagi hari ada yang ngerasanin dia, sudah saya maafin. Orang yang menyakitin dia, dimaafkan sebelum tidur. Dia malam itu mau tidur, sudah selesai persoalan-persoalan itu. Sudah selesaikan itu. Orang yang misalnya dagangannya dia beli ternyata kurang timbangannya, kan didolimi dia. Dia diolok-olok, apa itu bajunya kotor, bajunya jelek, wah kerjaannya enggak bagus, diampunin semuanya. Dikata-katain enggak enak, sudah diampunin. Sampai-sampai Ibnu Umar mendapatkan sebuah kata-kata dari yang disebut oleh Rasulullah min ahli jannah itu. Apa itu? Orang itu setiap sebelum tidur mengucapkan, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi aradi 'alan nas wa 'afautu 'amman dzalamani. Ya Allah, saya ini telah mensedekahkan kehormatanku. Artinya dia sudah enggak mikirin saya ini terhormat atau tidak. Orang yang mendzalimin kan merasa dia dia punya harga diri juga. Betul, nih. Tapi diolok-olok sama orang, dia tidak pikirkan kehormatannya. Ya Allah, saya sudah enggak mikirin sudah. Harga diri saya sudah saya sedekahkan ke orang. Dan saya sudah mengampunin semua orang yang berbuat zalim kepada saya, ya Allah. Setiap malam ngomong begitu. Makanya oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dia itu termasuk orang yang nanti penghuni surga. Subhanallah. Gara-gara itu, bukan ahli puasa, bukan ahli salat, bukan ahli tahajud, dia juga tidak sering bersedekah mungkin dengan uangnya, dengan hartanya. Tapi gara-gara itu, cobalah saat ini kita lihat fenomena kita saat ini, sahabat-sahabat Ras FM. Orang gara-gara sepele datang memanggil kuasa hukum, datang ke pengadilan untuk gara-gara pelecehan ini ditebus, minta tebusan dengan 1 miliar, 2 miliar. Wal'iyadzubillah. Padahal seharusnya kalau diselesaikan dengan sesak kekeluargaan, saya kira selesai persoalan harga diri ini. Kita juga punya harga diri. Betul, boleh kata Allah tadi kita kembali, tetapi lebih baik wa in ta'fu wa tasfahu, apabila kalian mengampuni dan tidak membalasnya, itu adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sering mendengar gara-gara orang itu misalnya dia menyakiti sedikit, tidak menyapa misalnya. Gara-gara itu dia akan bercerita lebih. Wah, apa dia itu Dia, wow, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering terjadi pada kita. Apalagi sudah ada kompornya, sudah ada yang manas-manasin. Ditambah ini, tambah itu. Sehingga seakan-akan kita ingin membalas lebih sakit agar dia itu menikmati juga, na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin, seorang muttaqin, itu tidak boleh seperti itu. Makanya ajaran dari Islam itu adalah apabila mau membalas harus setimpal. Enggak boleh lebih. Tetapi kata Allah, apabila kalian itu mau maafkan, khairul lakum, Anda lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis tadi. Maka dari itu sahabat-sahabat Ras FM yang perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kriteria orang yang muttaqin. Disebut orang muttaqin sejati itu ada kriterianya. Di antara kriteria orang yang disebut muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini kan kriteria muttaqin yang dijanjikan oleh Allah akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama adalah orang yang mau bersedekah dalam keadaan susah maupun senang, enggak punya duit atau punya duit, kemudian menahan amarahnya, ya kan? Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan dia, memaafkan orang lain. Apabila kita belum ini, belum bisa memaafkan orang lain dalam kondisi kita mampu untuk membalasnya. Mungkin kita ditipu karena dulu ada orang berhutang 1 juta enggak bayar-bayar, ditagih dia merasa lupa, kita didolimin, wal afina anin nas, diampuni. Mungkin lebih baik. Itu yang akan dikatakan oleh Allah orang muttaqin sejati. Tetapi seberapa mampukah kita? Seberapa sudah hari ini kita didzalimi orang? Sudah berapa kali kita memaafkan orang? Apalagi sahabat-sahabat, apalagi kalau persoalannya terjadi kepada saudara, saudara kandung atau orang tua, bahkan na'udzubillah min dzalik. Mungkin orang tua tidak berbuat adil mungkin kepada anak-anaknya. Alangkah bagusnya apabila kita memaafkan semuanya. Mungkin ada kakaknya yang tidak berbuat adil kepada adik-adiknya. Entah itu karena warisan atau enggak karasan pembagian apa, dia rebutan apa. Alangkah baiknya duduk bareng saling memaafkan. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Kadang-kadang orang kalau tidak mau maafkan hatinya kotor. Tetapi orang yang lapang hatinya, bersih pikirannya, jernih pikirannya, dia akan gampang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang sibuk ngurusin untuk membalas balas dendamnya, apa yang biar akan dia pikirkan? Kalau hatinya sudah sibuk sakit, dia mikirin apa yang saya kerjakan sama dia. Saya harus membalas ini. Dia sholat enggak khusyuk. Baca Quran juga enggak akan khusyuk. Mengerjakan enggak enak juga. Rasanya dia mencari musuh terus. Na'udzubillah min dzalik. Ini sahabat Arfam yang perlu. Makanya kita harus pelihara hati kita agar kita menjadi orang yang benar-benar mudah untuk memaafkan. Apabila kita ingin termasuk ahlul jannah yang seperti diungkapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, maka janganlah sebelum tidur kita, hendaklah kita selesaikan persoalan-persoalan orang yang mendzalimi kita. Kita ampuni ya Allah, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Saya sudah maafkan ya Allah. Begitu, ini standar orang yang mulia. Baik sahabat SFM, kita baca SMS yang pertama. SMS pertama, Pak Ustadz, saya Rida, mau bertanya, jika kita telah memaafkan kesalahan orang lain tetapi kita tidak mau berhubungan lagi dengan orang itu karena takut terulang lagi kejadian yang lalu, ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, sudah memaafkan. Betul. Tapi habis itu udahlah, saya enggak mau berhubungan lagi lah. Udah deh. Kapok. Ya, ini Rida yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah memaafkan? Sudah memaafkan itu berarti sudah tidak ada sedikit pun perasaan apapun yang mengganjal dalam hatinya, selesai. Insya Allah ini sudah paling baik. Tapi persoalan tidak lagi berhubungan ini harus dipertegas. Berarti ada persoalan apa kira-kira? Menutup secara silaturahmi berarti. Betul. Dong? Mungkin begini, wallahu a'lam. Apabila persoalan ini menyangkut mungkin dosa, entah itu maksiat kepada Allah atau apapun, memang lebih baik tidak berhubungan, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak ada hubungan yang dengan kemaksiatan, saya kira tidak boleh juga memutus tali silaturahim. Tetapi sekali lagi, memaafkan dulu itu lebih afdol, sudah dimaafkan. Tapi jangan bahasanya kasar. Udah aku maafin lu, udah sono pergi, aku maafin. Maaf itu adalah pekerjaan kalbi, pekerjaan hati. Bukan dalam lisan saja. Kadang mungkin ngomongin maafin, tapi kasar. Mungkin hatinya belum ridho beneran, belum ikhlas beneran. Memang persoalan hati. Sekali lagi kalau maafkan sudah. Sekali lagi Mbak Rida atau Rida atau siapa ini, seandainya memang betul-betul terjadi, seandainya nanti berhubungan dengan yang bersangkutan ini terjadi sebuah kemaksiatan, maka lebih baik dijauhi. Dijauhi sejauh-jauhnya persoalan yang lalu, mohon ampun kepada Allah dan sama-sama maafkan. Sama dengan tadi, mungkin orang yang tadi yang disebutkan Rasulullah itu orang enggak pernah tahu siapa yang berdolim dan juga tahu, tapi sudah dimaafkanlah sudah. Mungkin nanti ketemu lagi atau tidak, tidak ada persoalan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Kemudian dari Pak Abdul Razak di Jatiwaringin. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau yang dimintakan tidak mau memaafkan? Bagaimana yang meminta maaf itu dan yang diminta? Iya, masyaallah. Bapak Abdul Razak. Iya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kondisinya kita minta maaf kemudian tidak dimaafkan? Nah, ini persoalan. Tema kita adalah maaf memaafkan. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, orang yang memaafkan lebih mulia, ya kan? Kewajiban bagi orang yang berbuat dolim itu meminta maaf. Hubungannya apa? Kenapa meminta maaf? Bukankah kita pernah mungkin bulan yang lalu apa membahas tentang dosa? Dosa itu ada dosa dua. Dosa kepada Allah yang hanya cukup dengan membaca istighfar langsung kepada Allah. Ada dosa yang berhubungan dengan manusia, ya kan? Hubungan dengan manusia ini tidak akan diampuni oleh Allah selama orang yang bersalah ini tidak meminta maaf. Lah, persoalan orang yang kedua dimintain maaf itu tidak memberikan maaf, itu bukan urusan yang meminta maaf. Ketika dia sudah meminta maaf, dia enggak mau memberikan maaf, kira-kira apa syaratnya? Harus dipenuhin orang yang meminta maaf. Tetapi syaratnya enggak boleh terlalu berat, enggak mungkin dikerjakan. Kalau misalnya karena dia tadi mencuri handphonenya misalnya, ya kan? Dia minta maaf, saya telah ngambil handphone. Yang diminta maaf enggak mau dong, harus kembalikin, harus dikembalikan. Nah, begitu. Jadi dua sisi, orang yang meminta maaf adalah sebuah kewajiban agar dia itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagai salah satu syarat karena dia berbuat zalim kepada orang. Lah, urusan orang yang tidak memberi maaf urusan pribadi. Apakah dia itu tidak memberi maaf karena sesuatu hal dia minta syarat atau memang keangkuhan dia? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu urusan Allah. Kalau tidak ada masalah, hanya misalnya kata-kata yang enggak enak, kemudian minta maaf, dia enggak memaafin, sudah apa yang harus, enggak mau juga, pokoknya enggak mau maafin. Apa dong yang harus aku lakukan? Pokoknya udah enggak mau. Kok pokoknya? Apa yang pokoknya ini? Itu enggak boleh. Padahal Rasulullah mencontohkan orang yang minta maaf, bahkan Rasul tadi kan disakitin. Dalam perang Uhud pernah Rasulullah itu terjatuh di sebuah lubang, dilemparin oleh batu oleh musuhnya sampai giginya itu patah. Berdarah-darah di muka Rasulullah. Sahabat itu, "Ya Rasul, doain aja orang yang menyakitin kau. Doamu itu tidak akan ditolak oleh Allah." Rasulullah malah berdoa, "Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka tidak tahu." Pada perang Uhud ini. Ya itulah, makanya posisi kita apabila didolimin orang, semudah-mudahnya lah kita buka pintu maaf. Apabila kita bersalah, segeralah minta maaf, agar kita ini tidak termasuk golongan orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kemudian ini dari hamba Allah di Gang Haji Izi. Pak Ustadz, bagaimana cara meminta maaf pada orang yang sering aku sakiti? Ya. Tapi dia pun suka menggunjing atau menjelekkan saya sehingga saya sakit hati. Masya Allah. Ya, syukran. Masya Allah. Siapa ini? Pak hamba Haji Allah di Gang Haji Izi. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meminta maaf? Kita meminta maaf harus datang kepada orang yang pernah kita berbuat zalim kepada dirinya. Persoalan sekali lagi, ada orang menggunjing kita, mengolok-olok kita, selama kita ini tidak berbuat salah, selama kita tidak berbuat maksiat. Tadi dicontohkan oleh sahabat, ampuni saja, biarin saja. Tadi contoh dia cacat kakinya, tubuhnya, diolok-olok. Tapi olok-olokannya itu gak pernah dimasukkan ke dalam hati, sehingga tidak pernah hatinya sibuk untuk membalas dendam. Tidak pernah hatinya untuk sibuk mikirin apa yang harus saya balaskan, gak pernah. Dia sih udah enjoy saja. Dia sudah kata-kata kosong, kata-kata kotor itu tidak pernah dia masukkan ke dalam hatinya, ke dalam pikiran, enggak, dia enggak dengar. Anggap dia itu kayak tuli kalau mendengar itu. Begitu biarinlah. Orang mau berbuat maksiat, orang mau menyakitin kita, asal kita tidak ada salah apapun mengomong-omong, kita ampunin dia. Mungkin karena dia masih enggak ngerti. Bukankah kalau kita mengampuni posisi kita lebih atas? Apabila orang menyakitin kita. Tapi sekarang jarang orang yang berbuat demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian dari siapa ini? Dari Iskandar. Apa ini? Memaafkan. Oh, kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan musuh sekalipun adalah untuk syiar Islam terhadap kafir. Tapi kini yang fasik justru umat Islam sendiri, bahkan terang-terangan. Oh, ini hanya pernyataan ya. Alhamdulillah. Ini memang betul, Mas Pak Iskandar. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, diberikan petunjuk untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau zaman Rasulullah memang untuk orang-orang kafir, tapi banyak sekali sahabat-sahabat diberi maaf oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah itu mau wafat, mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membukakan dadanya, menawarkan, siapa yang pernah tersenggol atau saya sakitin, mohon maju ke depan. Sampai ada seorang sahabat maju. Ingin bahasanya membalas, ternyata setelah di depan malah mencium dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sendiri saja membuka. Padahal itu enggak ada salah padahal ya. Enggak ada salah. Hanya karena pengin memeluk dan mencium punggung Rasulullah. Pernah dulu ketika Rasul perang, dia kesenggol tangan Rasulullah, jatuh. Dan sahabat ini ingin memeluk Rasulullah. Rasul sendiri membukakan, siapa, saya ingin minta maaf. Ini yang perlu kita berikan contoh. Makanya orang munafik, orang kafir, apapun, apabila berbuat salahnya sekiranya memang benar-benar tidak mengganggu kehormatan betul-betul, tidak merusak apa yang kita milikin, sebaiknya, apalagi hal-hal yang sepele, dimaafkan saja. Apalagi persoalan harta, persoalan na'udzubillah mungkin remaja saat ini kita ini, persoalan perempuan, na'udzubillah, persoalan pacar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Begitu banyak rebutan pacar sampai sakit-sakitan, sampai berantem, mungkin na'udzubillah sampai bunuh-membunuh. Begitu banyaknya sekarang kita dengar. Apa yang dia rebutkan? Bukankah itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita benahi. Walaupun apapun orang fasik, kita ingetin lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dari Ibu Fakih, Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang mendiami kita? Padahal dia sudah menjadi nenek-nenek dan cucunya. Sudah menjadi nenek dan cucunya yang bersalah. Dari Ibu Fakih, mudah-mudahan Ibu Fakih, bagus nih namanya ini. Berarti difakihkan oleh Allah, difahamkan agama namanya ya. Ya, bagaimana tetangganya mesti dikirimin makanan. Iya. Bagaimana kalau tetangga mendiamkan kita, padahal dia sudah nenek-nenek, padahal cucunya yang bersalah. Tidak apa-apa, Bu. kita yang didiamkan tidak boleh membalas mendiamkan. Ya kan? Lihatlah orang-orang soleh ketika itu. Banyak sekali kisah-kisah orang soleh. Dia disakitin tetangganya. Bahkan Rasulullah itu dilemparin kotoran oleh tetangganya. Apa? Dibalas dengan kiriman makanan. Seperti itu. Banyak sekali orang-orang soleh itu ceritakan. Dia disakitin, dirasanin oleh tetangganya. Diomongin tidak baik oleh tetangganya. Dia bilang sama istrinya, istriku tolong dipikirin makanan. Untuk siapa? Untuk tetangga kita. Loh, kan dia itu yang ngolok-ngolok kita. Kata istrinya enak amat. Iya, biasanya begitu nih. Dia biarin aja loh. Tidak, kita harus bersyukur. Sebagai tanda rasa syukur kita, karena kita dirasanin dosa kita berkurang, kita sedekahin dia. Masya Allah. Padahal logikanya kalau dia disakitin kan membalas. Logikanya orang soleh ini berkata, kita harus bersyukur karena dosa kita berkurang gara-gara dia ngerasanin kita. Rasa syukur kita, kita kasih sedekah dia yang ngerasanin kita. Subhanallah. Maka ucapan terima kasih sudah mengambil dosa saya gitu. Iya, padahal coba kalau kita praktekin itu, makasih Bu, Ibu telah ngerasain saya, Bu. Ambil. Ini terima kasih kalau enggak marah-marah. Tidak begitu diam saja, enggak usah ngomong gitu, dikasih ini, Bu. Jadi kayak sok enggak tahu sajalah orang marah biarin. Kita sedekah tetap sedekah. Kita bersenyum tidak senyum-senyum. Ini yang penting pada diri seorang mukmin. Wal afina anin nas. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, waktu tinggal 2 menit untuk menjelang azan maghrib. Mungkin ada tambahan terakhir barangkali, Ustaz, silakan. Masya Allah, saya enggak terasa ini, Mas Devo, sudah mau terakhir. Padahal masih banyak harus kita selesaikan. Inilah sahabat-sahabat rasulullah yang dirahmati Allah. Keterbatasan waktu kita, waktunya juga enggak sampai 1 jam. Tapi sebagai kata akhir mungkin. Pada tema maaf-maaf ini adalah, marilah kita belajar untuk menekan hawa nafsu kita. Kalau saudara kita, teman kita, tetangga kita menyakiti, janganlah kita balas lebih pahit dari apa yang mereka kerjakan. Boleh kita membalasnya, tapi asal setimpal. Tapi apakah kita bisa mengukur setimpalnya itu? Makanya tidak ada yang lebih baik kecuali kita memaafkan apa yang mereka berbuat zalim kepada kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang akan mendapatkan rahmat dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Negeri kita ini sekarang lagi, Masya Allah, banyak orang yang gak tahu mau. Dia nyalek kalah, gak mau maafin. Sampai kita dengar itu pada persoalan dia sedekah, gara-gara kalah, karpetnya diminta lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akhlak yang mulia, yaitu saling memaafkan dan memohon maaf apabila kita bersalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan kita bisa mencontoh suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin insyaallah. Taufiqul ham ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.